bisa tuk memutar waktu. Takkan pernah ku putuskan cintamu. Hanya dirimu yang mengerti aku. Tak ada yang lain. Andai ku bisa tuk memutar waktu. Takkan pernah ku putuskan cintamu. Hanya dirimu yang mengerti aku. Tak ada yang lain. Oh. Jangan kau sesali keputusanmu. Aku takkan kembali kepadamu. Kau sakiti aku, kau lukai aku, hancurnya hatiku. Hatiku ketika ku melihatmu, kau yang berjalan dengan cinta yang lain. Sedih hatiku, tak pernah kau pikirkan perasaan. Kau selalu mendua, kau tak pernah berubah. Kau tinggalkan aku. Perasaan ini takkan pernah bisa ku sakitnya hati.

Sayang, jujurlah pada diriku, biar semua jelas apa adanya. Jangan terus-terus kau bohongi aku, seakan ku tak pernah tahu. Sayang, ku tahu kau bersamanya, di belakang ku kau bermain cinta. Tak sanggup ku melihat semuanya, biarlah aku yang berdulikan aku. Bilang saja bila kau tak lagi cinta. Bilang saja bila sudah tak sayang. Aku tak ingin terus tersakiti seperti ini. Jujur saja bila kau tak lagi cinta. Jujur saja bila sudah tak sayang. Aku tak ingin hanya setengah hatimu mencintai aku. Seperti ini. Jujur saja bila kau tak lagi cinta. Jujur saja bila sudah tak sayang. Aku tak ingin hanya setengah hatimu mencintai aku. Aku tak ingin hanya setengah hatimu mencintai aku. Janji yang pernah kau ucap, kau tak akan pernah meninggalkan diriku. Namun semua berubah saat kau kenal dengannya. Seringkali kamu menyakiti hatiku. Kemanakah hatimu yang dahulu, yang selalu mencintai aku? Dimanakah dirimu yang dahulu, yang selalu menyayangi aku? Aku memang tak seperti dia yang sempurna dan punya segalanya. Tapi aku hanya punya cinta. Cintaku hanya untukmu saja. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan terkadang salah. Namun di hatiku hanya satu cintaku yang sangat luar biasa.

bohongi perasaanku. Maafkanlah diriku, melukai hatimu. Sungguh aku tak bisa mencintai dirimu. Kai hatiku yang selama ini tulus mencintai dirimu. Sungguh teganya dirimu menyakiti hatiku yang selama ini.